Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan di urutan kedua setelahnya ada Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersebelahan kuburnya dan teman duduk di surga. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah Zun Nurain, pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah pemilik kemuliaan dan ketakwaan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajmain. Semoga Allah meridai mereka berempat. Baik. Disebutkan ini tentang Khulafaur Rasyidin. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan disebut tentang keutamaan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, disebut As-Siddiq sebagaimana penjelasan kemarin yang kita jelaskan, yaitu karena Abu Bakar dikenal membenarkan setiap berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukti dengan Abu Bakar itu membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika diceritakan Nabi SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, dalam satu malam saja Abu Bakar katakan, seandainya masih ada lagi yang selain, lebih lagi daripada itu, saya tentu akan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini bahwa afdhalul khalqi, dia seafdal-afdalnya makhluk, wa khiyaruhum, dan yang pilihan di antara para sahabat ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq. Nusanni ini dari kata musanna, berarti kedua. Dan kita urutkan nomor dua setelahnya yaitu Umar Al-Faruq. Dia adalah Umar bin Al-Khattab. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Bakar dan Umar itu orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadhajiahu fi qabrihi, dan dekat juga kuburnya dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusallisu. Kemudian diurutkan lagi nomor urut 3, bi dhinnurain, yang digelari dengan Dhinnurain, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Summa bi dzil fadli wat tuqa. Kemudian diurutkan lagi dengan orang yang punya kemuliaan dan ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Nah, sekarang kita bahas khusus tentang Umar bin Khattab dan keutamaannya. Mohon dibaca. Ia adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Ar-Razza bin Adi bin Qa'ab bin Lu'ay Abu Hafs Al-Adawi. Ia dijuluki Al-Faruq. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Ibunya itu saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Jadi Umar itu keponakannya Abu Jahal. Terus, ia adalah seseorang yang berperawakan tinggi, kepala bagian depannya pelontos, selalu bekerja dengan kedua tangannya, matanya hitam dan kulitnya kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan. Giginya putih bersih dan mengkilap, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai daun pacar. Nah, jadi dia selalu merapikan rambutnya, situ ada jenggotnya juga, merapikannya dengan inai atau daun pacar. Terus Amirul Mukminin Umar. Umar bin Khattab adalah seseorang yang sangat rendah hati dan sederhana. Namun ketegasannya dalam permasalahan agama adalah ciri khas yang kental melekat padanya. Ia suka menambal bajunya dengan kulit dan terkadang membawa ember di pundaknya, akan tetapi sama sekali tak menghilangkan ketinggian wibawanya. Kendaraannya adalah keledai tak berpelana, hingga membuat heran pastor Yerusalem saat berjumpa dengannya. Umar jarang tertawa dan bercanda. Di cincinnya terdapat tulisan, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, hai Umar." Nah, di cincinnya itu ada tulisan, "Kafa bil mauti wa idzan ya Umar." Cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagimu, wahai Umar. Terus, dibaca keutamaan Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Diriwayatkan dari Said bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, beliau bersabda, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana surga, maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar, aku pun menjauh tidak memasuki istana itu. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Subhanallah, kalau Umar masih hidup di dunia bersama Rasulullah dan para sahabatnya, namun istana untuknya telah disiapkan di tanah surga. Nah, di sini sudah dijanjikan bagi Umar memiliki istana di surga sebagaimana diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, mulianya Islam dengan perantara Umar. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah mengabarkan betapa luasnya pengaruh Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, aku bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan pengerek. Datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut satu atau dua timba, dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Setelah itu datanglah Umar bin Al-Khattab mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin abqari, pemimpin yang begitu kuat, yang begitu gesit, sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya dan juga memberikan minuman tersebut untuk unta-unta mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami menjadi kuat setelah Umar memeluk Islam. Baik, nanti ada pengertian Ibnu Mas'ud lebih lengkap. Di sini lihat, mulianya Islam itu dengan perantara Umar. Aku bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerek. Dan di situ datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut satu atau dua timba. Dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut. Setelah itu datanglah Umar mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang begitu gesit sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya dan juga memberikan minuman tersebut untuk unta-unta mereka. Ya, lihat mulanya Islam itu seperti itu. Ada pemimpin yang mau mengabdikan dirinya pada rakyatnya. Terus ada perkataan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma a'izzal Islam julaini ilaika bi abi jahlin aw bi umar ibn al khattabi qala wa kana ahabbahu ilayhi umaru. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih cintai dari kedua laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Sang perawi mengatakan ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Artinya yang masuk Islam adalah Umar, padahal Nabi doakan dua orang, yaitu Nabi SAW doakan Umar dan pamannya Umar tadi, dari ibunya ya, dan pamannya Umar yaitu Abu Jahal. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Di antara dua pilihan tadi Nabi doakan, ternyata yang dikabulkan salah satunya. Terus dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, mazilna a'izzatan mundu aslama Umaru. Kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam. Nah, orang-orang yaitu sahabat merasa kedudukan mereka jadi tinggi setelah Umar itu masuk Islam. Lalu yang ketiga, kesaksian Ali bin Abi Thalib tentang Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan dari Ibnu Mulaika, dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar radhiyallahu anhu ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafatnya, dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan. Ketika itu aku hadir di tengah orang-orang tersebut. Aku terkejut tatkala seseorang memegang kedua pundakku dan ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, memuji dan mendoakan Umar seperti orang-orang lainnya. Engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, itu kesaksian dari Ali bin Abi Thalib. Padahal orang-orang Syiah itu yang sangat mengagungkan Ali itu mencaci maki Umar. Ali sendiri mengakui keutamaan Umar seperti disebutkan dalam hadis ini. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu nanti, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Terus aku sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Nah, seiringan terus itu antara Abu Bakar dan Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keempat. Keutamaan Umar yang keempat. Umar adalah seorang yang mendapat ilham. Nah, Umar adalah seorang yang mendapatkan ilham. Baca. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Zakaria bin Adi Zaidah menambahkan dari Sa'ad bin Abi Salamah, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberikan ilham. Walaupun mereka bertanya, jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, nah, jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Terus yang terakhir tentang wibawanya Umar. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Islam adalah Umar. Demikianlah di antara keutamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai Umar bin Al-Khattab. Nah, lihat yang terakhir, Umar itu sikapnya tegas. Maka di antara peristiwanya itu ketika di masa Umar ada perluasan Masjidil Haram. Orang-orang ketika itu takut dengan Umar, maka mereka terpaksa itu jual lahan mereka yang dibeli dengan oleh Umar gitu. Akhirnya diganti rugi. Dan mereka ketika itu rela seperti itu, karena tahu tegasnya Umar itu bagaimana. Di masa Utsman, Utsman agak sedikit lemah lembut, maka mereka berani lawan Utsman. Artinya tidak mau mendengar apa kata Utsman. Akhirnya ketika itu mereka tidak mau menjual tanah mereka ketika terjadi perluasan. Maka Utsman itu katakan, kalian kira saya tidak bisa tegas seperti Umar bin Khattab? Tetap saya masih bisa tegas seperti itu. Akhirnya orang-orang yang ngeyel gak mau jual tanah untuk diperluas tadi untuk kepentingan umum, maka dipenjarakan oleh Utsman bin Affan karena ingin meniru Umar yang sifatnya itu sangat tegas pada Nabi kita, sangat tegas Umar ini kepada ya orang-orang yang ingin membangkang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik, nanti pertemuan berikutnya kita bahas keutamaan Utsman bin Affan. Silakan baca. Kita lanjut at-tadhib. Masih rukun salat. Matanya. Tolong. Ya, bisa dibaca matan. Qala Abu Suja rahimahullah wa arkanu salati 18 ruknan. An-niyatu wa qiyamu ma'a qudrati wa takbiratul ikhrami wa qira'atul fatihati bismillah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha wa ruku'u wa tuhmanina tu fihi wa rafu'u wa rafu'u wa i'tidalu wa tu'minatu ma li'natu fihi wa sujudu wa tu'maninatu fihi wa julusu bayna sajadataini wa tu'maninatu fihi wa julusu al-akhiri wa tashahud wal julusu al-akhiru alif lam ketemu wal julusu al-akhiru wa tashahudu fihi wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fihi wa taslimatu wa niyatul khuruji min as-salati wa tartibul arkani ala ma zakatna. Hey, baca artinya. Rukun salat ada 18, yaitu yang pertama niat, kedua berdiri jika mampu, keempat membaca surat Al-Fatihah diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kelima ruku, keenam tu'maninah dalam ruku, ketujuh itidal, kedelapan tu'maninah dalam itidal, kesembilan sujud, sepuluh tu'maninah dalam sujud, kesebelas sujud di antara dua sujud, dua belas tu'maninah ketika duduk di antara dua sujud, ketiga belas duduk terakhir, ke-14 tasyahud dalam duduk terakhir, ke-15 membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke-16 salam pertama, ke-17 berniat selesai dari salat, ke-18 mengerjakan rukun secara tertib sesuai dengan yang kami sebutkan tadi. Baik, kemarin kita sudah bahas sampai bacaan basmalah. Ya, sampai bacaan basmalah itu dari rukun sholat itu ada membaca Al-Fatihah. Di dalamnya itu ada Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim kata ulama Syafi'iyah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, sekarang baca catatan kaki untuk rukuk. Profesor Dr. Mustafa Tib Abugo berkata, dari rukuk duduk terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 794 dari Abu Humaid Asy'idi radhiyallahu anhu tentang gambaran salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika duduk pada rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki lainnya serta duduk di atas pantatnya. Sebab posisi ini adalah tempat yang mengucapkan sesuatu yang wajib, sebagaimana akan dijelaskan. Maka hukumnya pun wajib, seperti berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Taib. Kita lihat ruku dan tumakninah. Ruku dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Dikatakan ruku yaitu badan dalam keadaan membungkuk dan kedua tangan ada pada lutut. Walaupun nanti ketika ruku ini tidak sampai antara punggung dengan kaki itu tidak siku. Yang jelas cuma merunduk saja, memeluk lutut sudah sah. Dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi, yang lebih sempurna ketika ruku taswiyatur raqi dhahrahu wa unuqahu bihaisu yasironi ka sofihatin wahidatin, yaitu antara punggung dan leher itu lurus. Itu yang lebih sempurna. Maka kalau dia tidak bisa membungkuk seperti ini karena uzur, karena sakit, atau karena kondisi di kendaraan, berarti yang dia lakukan itu adalah auma, yaitu berisyarat untuk rukuk. Sedangkan pengertian tumaknina itu sukun ba'da harokatin, yaitu diam setelah masuk rukuk. Jadi setelah gerak dia rukuk, dia diam dulu. Sehingga sifat tumaknina itu enggak cepat-cepat maksudnya. Dan dalam penjelasan ini, rukuk sendiri, tumaknina sendiri. Jadi terpisah antara rukuk dan tumaknina. Walaupun dalam penjelasan ulama Syafi'i yang lainnya, rukuk dan tumaknina jadi satu. Yang kemarin kita lihat tentang ruku itu masuk dalam rukun, yaitu hadis musik fi sholatihi. Nanti disitu ada dijelaskan ada ruku tumakninahnya, ada bangkit dari ruku iktidal dan tumakninahnya, ada sujud dan tumakninahnya, ada duduk antara dua sujud dan tumakninahnya. Itu hadis musik fi sholatihi. Nah sekarang kita lihat iktidal. Jadi setelah ruku, raf'u minar ruku wal iktidal. Setelah ruku yang ketujuh itu bangkit dari ruku dan dia itu berdiri, berdiri sebagaimana keadaan sebelum rukuk. Berarti kalau sebelum rukuk dia itu dalam keadaan berdiri, maka setelah rukuk juga demikian. Kalau ketika rukuk dia tidak bisa berdiri berarti duduk, maka setelah rukuk berarti juga duduk di kursi misalnya. Wa tuma'ninatu fihi, dan itidal ketika, maaf, tuma'nina ketika itidal. Terus yang berikutnya sujud. Sujud ini ketentuannya bagaimana? Di sini sebutkan sujud itu marotain. Sujud itu dua kali. Tiap rokaat. Bagaimana kadar minimal sujud? Di sini disebutkan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Kadar minimal sujud mubasyaratu ba'di jabahatil musalli maudi'a sujudi minal ardi aw ghairiha. Paling minimalnya adalah sebagian dahi langsung diletakkan di tempat sujud. Jadi dapatnya dahi-dahi namun sebagian. Ya mungkin ada dahinya agak ini sedikit ke depan gitu, enggak semuanya ditempelkan gitu dalam itu, dipaksakan nempel semua bagian dahi. Kemudian yang paling sempurna bertakbir ketika sujud, itu yang pertama, tanpa mengangkat tangan. Terus dipilih oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi di sini meletakkan lutut baru tangan. Meletakkan apa? Lutut baru tangan. Walaupun ada persisian ulama dalam hal ini ya, yang jelas Ibnu Qasim Al-Ghazzi katakan kalau mau turun sujud letakkan lutut dulu baru kemudian tangan. Baru kemudian jabaha wa anfi. Summa jabahatu wa anfu. Kemudian baru letakkan dahi dan hidung. Berarti mana yang letakkan duluan tadi? Lutut, terus disusul apa? Tangan, baru disusul dahi. Berarti gak bisa dahi duluan kan? Gak bisa kan? Gak bisa. Antara dua tadi dulu. Lutut atau tangan, baru dahi nyusul. Kayak gimana kalau dahi duluan itu? Kemudian wa ayyan zural musalli maudi'a sujudihi min ardin aw ghairiha. Ketika sujud gimana? Lihat mana? Nah, lihat. Di sini kata Ibnu Qasim Al-Ghazzi, orang yang sholat melihat ke tempat sujud. Kemudian sujud ini diikuti dengan tuma'nina juga. Jadi sujud keterangannya seperti itu. Lalu duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dilakukan setiap rokaat. Baik orang yang sholat itu dalam keadaan berdiri, maupun keadaan duduk, maupun keadaan berbaring. Kemudian yang paling minimal dari duduk antara dua sujud adalah sukunun ba'da harakati a'dha'ihi. Diam setelah anggota-anggota tubuh itu bergerak. Jadi dia bangkit dari sujud, diam, baru kemudian turun sujud lagi. Yang paling sempurna adalah ada tambahan. Selain duduk tadi ada tambahan. Satu, ada bacaan doa yang dituntunkan. Apa doanya? Paling minimal Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan kemudian keadaannya harus duduk. Kalau keadaannya bukan mau duduk, mau ke keadaan duduk, berarti belum sah. Sampai posisinya itu duduk. Nah, kemudian duduk antara dua sujud juga ada tumaknina di dalamnya. Nah, lalu rukun yang berikutnya lagi adalah julusul akhir, duduk tasyahud akhir. Ingat, kalau tasyahud awal tidak masuk rukun. Wa tasyahudu fihi, lalu baca tasyahud akhir. Nah, di sini ada bacaan minimalnya untuk tasyahud, ada bacaan yang lebih sempurna. Kalau lebih sempurna yang biasanya kita hafal, attahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibat lillah. Ada lagi attahiyatul lillah wa shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang berikutnya lagi dari bagian rukun adalah as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, shalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Shalawat yang paling minimal, Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan lanjutan shalawat seperti shalawat Ibrahimiyah, kalau dari penjelasan ini, itu tidak sampai masuk rukun sholat. Minimalnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kalau imam ada yang cepat-cepat itu, ya mungkin dia baca Allahumma sholli ala Muhammad aja itu. Terus salam. Tahiyatulillah, wassalawatu taibat, assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Mas terpenuhi. Kita aja mungkin yang belum tahu ya, seuzon terus palingnya. Ya gitu ajalah, kita usun-usun ajalah. Kamu kok kadang kadarnya lebih cepat daripada itu ini loh. Saya sudah berusaha sampai asal Allahumma sholli ala Muhammad, kok enggak nyampe juga gitu, dia lebih cepat lagi. Ya mungkin dia sudah biasa sholat kali, lebih cepat lagi dari kita. Ya, jadi tasyahud awal, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, tadi rukun ya. Terus bacaan sholawatnya, minimal sholawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang sempurnanya itu sholawat Ibrahimiyah. Terus yang masuk rukun lagi, tadi yang nomor 16 disebut atas limatul ula, salam yang pertama. Kata Ibnu Qasim al-Ghazi, yang paling minimal adalah, paling minimal dari ucapan salam adalah assalamu alaikum titik. Sedangkan yang paling sempurna kata Ibnu Qasim al-Ghazi adalah assalamualaikum warahmatullahi marrataini yaminan wa shimalan. Cuma sampai assalamualaikum warahmatullahi saja, dua kali ke kanan dan ke kiri. Di sini dia tidak tambahkan dengan wabarakatuh. Saya kira dari dulu itu ulama Syafi'i harus pakai wabarakatuh. Ternyata di sini enggak pakai. Jadi kalau dia cuma berhenti sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah itu ulama Syafi'i berpendapat kayak gitu juga. Kemudian ada rukun yang ke-17, niatul khuruj minas shalah, niat keluar dari salat. Pencatatan dari Ibnu Qasim Al-Ghazi, ini cuma satu pendapat saja dalam mazhab Syafi'i. Namun itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Yang nomor 17 ini harusnya masuk dalam sunnah sholat, tidak masuk dalam rukun sholat. Kemudian yang ke-18 yang terakhir adalah tartib atau berurutan. Ibnu Qasim Al-Ghazali katakan, hatta baina tasyahudil akhir wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti pada bacaan tasyahud akhir, setelah itu baru selawat pada nabi. Gak boleh baca selawat nabi dulu baru kemudian tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad attahiyatu lillahi sholatu wa thayyibat. Gak boleh. Kemudian dikatakan harus berurutan untuk rukun-rukun tadi sebagaimana yang kami telah sebutkan. Nah, di sini kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, ada pengecualian. Karena disuruh berurutan ya. Pengecualiannya yustasna minhu wujubu muqaranati niyyah li takbiri al-akil ihram. Wajib. Kan kita nomor satu apa kemarin? Hah? Wajib nomor satu apa? Niat. Nomor dua? Berdiri. Nomor tiga? Nah, lihat. Kelompat kan? Niat, berdiri, baru takbiratul ihram. Coba ulang. Niat, ya toh, berdiri bagi yang mampu baru takbiratul ihram. Nah, di sini ada pengecualian antara niat dan takbiratul ihram itu harus muqaranah, barengan. Mukorona itu barengan. Jadi saya mau takbiratul ihram, nah niat masuk di situ. Makanya kenapa dalam mazhab Syafi'i lafaz niat itu ada, dikarenakan niat ini akan membantu untuk menghadirkan hati saat mau takbiratul ihram, nah niat masuk. Jadi hatinya gerak juga di situ. Itu alasan ulama Syafi'iyah. Kenapa harus ada lafaz niat ketika mau takbiratul ihram? Biar hatinya hadir pas mau takbiratul ihram. Maka ada istilah muqorona. Niat ada bareng takbiratul ihram. Pengecualian yang kedua lagi. Yang disebutkan berbarengan ya. Duduk tahiyat akhir, kemudian tasyahud akhir dan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti disebut barengan. Artinya kita duduk langsung baca tasyahud akhir, terus setelah tasyahud akhir apa? Solawat. Padahal tadi urutannya, coba lihat urutannya. Lihat nomor 13 apa? Duduk tasyahud akhir kan? Terus nomor 14 tasyahud akhir. Nomor 15 solawat. Padahal itu kan barengan. Bukan kita itu duduk ada timing dulu baru baca tasyahud, bukan. Iya kan? Saya duduk langsung saya mulai baca tasyahud, berarti muqoronah namanya. Barengan. Bukan nanti duduknya sendiri baca tasyahudnya sendiri. Kalau kita katakan berurutan berarti saya duduk dulu, tunggu sedikit dulu lah, baru saya baca tasyahud akhir lah. Enggak. Saya pas duduk langsung baca tasyahud akhir. Nah itu namanya mukorona. kalau enggak pakai keterangan ini enggak akan jelas ini penjelasan ini. Karena Ibnu Qasim Al-Ghazi itu dalam Fathul Qorib itu merinci lagi perkataan ini nih. Kalau ini yang disebutkan dalam At-Tazhib karya karya Mustafa Al-Bugha itu cuma menyebutkan dalil, namun keterangannya kurang. Baik, saya ulang catatannya tadi. Tadi mungkin ada yang kurang jelas yang kedua ini. Tadi kan harus berurutan rukun ya, yang rukun nomor 18 kan harus tertib berurutan. Dikecualikan dua hal. Pertama niat dan takbiratul ihram. Padahal kan urutan rukun tadi niat, berdiri, kemudian takbiratul ihram. Maka niat dan takbiratul ihram itu berbarengan, mukorona, saling terkait. Yang kedua, wajib mukorona juga untuk duduk tasyahud akhir dengan solawat. Nah, yang tepat dengan solawatnya. Artinya, saya kan duduk terus tasyahud akhir kan? Maka untuk baca solawatnya juga dalam keadaan duduk. Jadi dikira nanti untuk baca solawatnya itu berdiri nggak apa-apa. Jadi dia berdiri gitu, enggak. Maka di sini dikecualikan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, beliau katakan wa muqaranatul julusil akhir li tasyahud. Duduk tasyahud akhir dengan solawat. Berarti solawat itu dibaca dalam keadaan duduk. Karena nanti orang kira duduk ini cuma baca tasyahud akhir saja sampai baca syahadat. Kalau solawatnya terserah. Nanti salam balik duduk lagi baru salam gitu. Enggak. Nah, untuk menghilangkan ini maka antara duduk tasyahud akhir dengan baca selawat itu dilakukan sama-sama duduk. Sama dengan tasyahud akhir. Nah, itu kesimpulan dari 18 rukun tadi. Di sini ada pembahasan untuk salam dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia katakan karena Rasulullah yastafti ussalah bitakbir wa kana yaktimu ussalah bitaslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir dan menutupi salat dengan salam. Kemudian diberikan keterangan tadi yang rukun 17 itu tidak perlu masuk rukun atau masuk sunnah. Kemudian catatan kaki untuk 18. Kenapa berurutan? Karena hadis musik fi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkannya secara berurutan. Baik, nanti pertemuan berikutnya kita masuk sunnah sholat dibagi dua. Ada sebelum sholat dan nanti ketika sholat itu dilaksanakan. Baik, ada pertanyaan silakan. Jika ketika sujud menutup mata, apakah tidak sah? Sujud itu melihat pada tempat sujud tadi. Maka kalau disebut yanzur berarti melihat ke tempat sujud, tidak tutup mata. Karena jika buka mata menyentuh sajadah. Kan enggak suruh mata nempel kan? Iya kan? Iya kan? Kan cuma disuruh nempel apa? Dahi sama hidung. Ya, bagaimana keadaannya? Saya bingung juga. Ustaz, jangan lupa update PDF yang ada di web untuk semua kajiannya. Sudah saya update. Apabila seorang istri berdandan setiap hari karena bekerja dan menggunakan celana panjang, apakah ini tabarruj? Lalu apakah suami disebut dayus? Jika iya, bagaimana solusinya? Ada solusinya. Saya tarik nafas juga kalau jawab. Ya, timbang-timbang kalau istrinya mesti bekerja, apalagi dengan pakaian seperti ini. Saat sholat kaki kanan sakit sehingga tidak bisa tawarruk sempurna, jempol jadi rata lantai. Iya. Bolehkah? Yang penting ada enggak ada syarat kalau untuk ini. Yang itu cuma jadi syarat saat sujud saja. Sujud 7 anggota yang nempel kan? 7 anggota yang nempel yang bagian kaki yang putihnya yang kena. Namun kalau untuk tahiyat tidak disyaratkan kayak begini. Jadi tidak masalah. Jika ketika saya SMP kelas 8 sudah mimpi basah. Ya, kelas 2 berarti ya. Namun ketika kelas 9 saya baru tahu bahwa diwajibkan untuk mandi wajib. Apakah saya wajib mengganti atau mengkodok puasa Ramadan yang saya lakukan dalam keadaan belum atau tidak mandi wajib? Berlalu 1 tahun, baru tahu. Itulah makanya kenapa orang tua itu sebelum anak masuk balik, dia sudah punya ancang-ancang terlebih dahulu untuk didik anak ini. Supaya beritahu, oh nanti kamu datang haid, sudah wajib sholat, sudah pakai jilbab, gitu. Sudah ada ancang-ancang sebelumnya. Jadi bukan ketika mau masuk start, balik, baru dia diberitahu kayak begitu, kaget. Maka sudah jauh-jauh hari. Dan ini ada di buku-buku parenting yang orang-orang awam tulis kayak begitu. Ini bukan ulama yang nulis nih, orang-orang awam nih yang nulis. Jadi sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga tidak kaget ketika masuk di usia balig. Nah, ini kelemahan pendidikan orang tua yang pertama. Yang kedua, karena ini sudah berlalu 1 tahun dan ini sudah terlalu banyak sholat, jadi dia baru tahu. Maka dia tidak perlu kodok sholat tadi, karena ketidaktahuan. Maka saat sudah kelas 9 baru tahu itu ada mandi wajib. Nah, ketika itu berlaku hukum. Ya, saat itu dia sudah tahu, oh mandi junub. Maka dia junub, maka dia mandi wajib, maka dia lakukan terus setelah itu. Yang lain-lainnya yang sebelumnya tidak perlu dia kodok. Bagaimana hukum bisnis kafe yang di dalamnya ada ikhtilat, namun makanan dan minuman yang dijual dari yang halal? Bagaimana hukum hasil keuntungannya? Ya kalau bisa disekat lah. Ini jomblo-jomblo sendiri, ya ikhwan akhwat gitu. Jadi nggak ada yang ngedet di situ. Yang keluarga, family sendiri. Gitu. Kalau mau ya. Perfectnya kayak gini, ini perfectnya gitu. Dan saya tahu di Saudi kayak begini penerapannya. Jadi yang berkeluarga dipisahkan sendiri. Yang alay-alay, yang jomblo-jomblo, taruh sendiri di sana itu. Itu nggak akan digabung dengan yang family tadi. Kalau dia akhwat, dia bisa masuk ke family nanti di ruang tertutup, ya disekat-sekat gitu. Kalau di sana kayak begitu. Kalau menerapkan ya bisa kayak gitu. Bagaimana hukum memakai baju warna merah ketika sholat? Yang terlarang warna merah seperti darah dan polos semuanya dari atas sampai bawah itu merah. Tidak ada corak sama sekali. Ya itu tidak boleh bagi laki-laki ya. Apakah niat sholat cukup dalam hati saja? Iya. Ini sepakat ulama sampai pun dalam mazhab Syafi'i sepakat. Cuma dalam mazhab Syafi'i yang tadi saya sebut. Ada lafaz niat karena liusa idulisanu alqalba, lisan ini menolong hati supaya hati itu hadir ucapkan, hadir tidak ada was-was gitu. Atau perlu dilafalkan dalam hati, bukan dalam hati cuma keinginan saja. Oh saya mau sholat isya gitu. Namun nanti kalau kita lewati niat seperti dulu saya pernah bahas di Safinatun Najah, kalau sholat wajib yang mesti dihadirkan itu 3 hal. Qasdul fi'li, kemudian at-ta'yin, kemudian fardiyah. Qasdul fi'li berarti saya mau sholat, at-ta'yin saya mau sholat apa, fardiyah saya sholat fardunya disebutkan. Berarti 3 ini hadir saja gitu. Oh saya mau sholat wajib isya gitu. Sholatnya sudah dia maksudkan, kemudian ta'innya itu isya'nya sudah dia maksudkan, kemudian fardiyahnya wajib untuk sholat isya' ini sudah dia maksudkan di situ, maka sudah sah. Apakah Asmaul Husna hanya 99? Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, pernah saya singgung di pembahasan awal-awal Syarah Sunnah di sini, Imam Nawawi katakan Asmaul Husna tidak dibatasi 99 dan itu berdasarkan ijma', kesepakatan ulama. Tidak ada satupun ulama yang menyelisih hal ini. Jadi semua sepakat ya berijma kalau Asmaul Husna tidak dibatasi 99, lebih daripada itu. Bagaimana hukumnya celana yang ada jahitan karena robek? Boleh saja, yang penting tutupi yang tadi sobek tersebut, tidak masalah. Apakah pahala baca Quran lewat HP sama dengan membaca dengan mushaf? Kalau membaca Al-Quran yang lebih baik itu konsen. Maka kalau mau aman, baca lewat mushaf langsung. Gampangannya itu tidak banyak notifikasi. Itu bahasa bebasnya. Karena kalau di HP terlalu banyak notifikasi. Kecuali kamu pakai HP airplane mode sekalian gitu. Matikan semua notifikasi yang ada. Ya, ada yang mau ini kayak like kayak apa-apa kayak enggak akan masuk di situ. Cuma kamu baca Quran saja. Nah, itu lebih aman di situ. Apakah orang yang melakukan syirik besar kafir secara muayyan atau masih muslim? Perbuatannya kafir. Namun untuk memvonis dia itu kafir, ada syarat, ada mawani, penghalang. Syarat harus terpenuhi, penghalang harus lepas di situ, tidak ada penghalang. Baru dia dihukumi kafir muayyan. Biasanya ada tambahan sayyidina ketika sholawat. Apakah dimaksud pendapat Syafi'i? Tambahan ini ketika sholawat. Iya, itu masuk pendapat Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ada tambahan sayyidina situ, seperti ini penyebutannya di Nailur Roja karya Asy-Syatsiri. Ketika sebutkan bacaan tasyahud, dia sebutkan situ, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namun pendapat yang tepat, sayyidina ini tidak dimasukkan. Karena dalam teks asli hadis membicarakan tasyahud, baik dari Ibnu Abbas maupun Ibnu Mas'ud, itu tidak disebutkan bacaan ini dengan sayyidina. Maka sayyidinanya dihapus, khusus dalam sholat saja. Di luar sholat, kita mau ceramah, mau pakai sayyidina boleh. Tidak masalah untuk itu. Ana pernah tanya tentang orang-orang yang ba'da sholat berdoa dengan menyeru Abdul Qadir. Menyeru Abdul Qadir itu bukan syirik, tapi tawassul yang bid'ah. Sedangkan dalam risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, barang siapa menyeru orang soleh, maka dia kafir. Perlu rincian. Dan ada ijma salaf bahwa kufran itu bisa karena keyakinan, ucapan, perbuatan. Kalimat ini jangan masukkan ke pembahasan di atas. Ijma salaf ini pembahasan lain, masih global. Ini lagi tanya, fokus satu masalah. Jangan disebutkan perkataan terakhir ini dan ijma salaf. Ijma salaf ini lagi pembahasan lain ini. Kekufuran itu karena keyakinan, ucapan, perbuatan. Ini hal lain. Jangan gabungkan ini, gabungkan itu sehingga nanti kritik perkataan saya sebelumnya gitu. Kalau menyeru Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menyebut, minta pada Syekh Abdul Qadir Jailani secara langsung atau tawassulan, wahai lewat perantaraan Syekh Abdul Qadir Jailani dia sebut, maka jadi syirik akbar. Namun kalau dia menyebut jah, kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi bid'ah. Jadi beda. Jadi ini kritik pernyataan saya, namun salah dalam memahami gini. Sehingga ijma salaf bahwa kekufuran itu bisa karena keyakinan, ucapan, perbuatan. Ini kan pembahasan lain, jangan campur adukan dengan kamu lagi tanya Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Pahami dulu konteks baik-baik, baru nilai perkataan orang gitu. Jadi dia lagi komentar tentang pertanyaan waktu pernah ngajukan ke saya. Jadi terlalu banyak kontradiksi mau pertentangan saya kata gini dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya masih rinci. Ya, ini pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ketika bahas di Nawaqidul Islam. Itu ada rincian situ. Kalau bentuknya tawassul pada orang mati syirik. Namun kalau dia sebut jah dengan kedudukan, ya, ini beda lagi pembahasannya. Ini hal yang lain. Itu masuk dalam perkara bid'ah. Jadi ada rincian dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Jadi nyikapi perkataan orang itu baik-baik, jangan campur adukan sampai hukumi nanti ini perkataannya global kafir semuanya gitu. Ya. Jadi pahami teks itu secara seksama dengan baik-baik dan dalami permasalahan itu lebih rinci lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini, mengambil manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.